She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain. She'll be coming round the mountain. She'll be coming round the mountain when she comes. Ah. She'll be riding six white horses when she runs. She'll be riding six white horses when she comes. She'll be riding six white horses, riding six white horses. She'll be riding six white horses when she comes. Iki mau sing tak oneke lagune Pandu gawe to. Heeh, heeh. Lagune Pramuka to. Heeh. Wih. Lho, kok kaya manuk susah rawa. Sing arang dhisik ndi to? Silpi coming round the cucak rawa. Ngono ya iso mungkin biyen. Cucak rawa, snor snor kurang. Sak serone. Oh, ah ngene iki lho. Jane iki banyak satu hal yang sebenarnya hampir mirip, hampir ayo ning beda ning mirip ning cedak ning rada to. Kuwi jane sing ana nang kiwa tengene awak dhewe ngono. Ya ngono kuwi, heeh. Ane awak dhewe ora ati-ati ya kuwi mau. Ya ana kalkun liwat mo, kocrok kocrok kocrok kocrok. Karo pitik mo pekok pekok pekok pekok. Pekok. Kuwi nek ora ngati-ati ngono kuwi awak dhewe iki makane saiki wis diperingati oleh banyak termasuk Mbah Nun mong ngendika. Wis don cukup semene. Kae ya wis salaman karo Sabrang. Kita arep nyuwun pamit, aku ya tak pamit. Sik ya don ya. Nggih, matur nuwun ya wis sami matur suwun. Matur suwun Mas Kocluk. Kita langsung jadi gini. Cicak rawa sama Seal Becoming itu tidak pernah dilacak yang mana duluan. Sama dengan Latah Zanu dengan apa? Jangan apa? Jagalah hati. Nananani sama dengan Latah Zanu ya Habibi gitu ya. Yang bisa kita ambil dari sini adalah sebenarnya yang disebut nasionalisme. Ada nasionalisme Indonesia, Australian nationalism. Itu sebenarnya hanya bangunan yang dibikin dari ruang yang sama. Ruangnya adalah internasionalisme, universalisme. Ruangnya adalah kemanusiaan. Yang tidak ada bedanya. Kulitnya boleh berbeda tapi tidak berbeda manusianya. Tapi karena kita tinggal di area geografis yang berbeda-beda, maka internasionalisme dan humanisme itu kita terjemahkan menjadi nasionalisme dalam skala geografis sebuah negara. Tapi tidak berarti kalau ada Mas Brett dari Australia ke sini terus dia tidak makan, terus tidak kita kasih makan. Tetap kita kasih makan. Karena sesungguhnya nasionalisme itu hanya perjanjian administratif untuk skala tertentu. Tapi prinsip kemanusiaan itu tetap berlaku universal untuk seluruh manusia di dunia. Nah teman-teman sekalian, dunia ini terlalu sibuk dengan nasionalisme masing-masing. Terlalu sibuk dengan bangunan-bangunan di dalam ruang. Nah teman-teman sekalian di Ma'iyah itu belajar untuk menjadi pertama menjadi manusia ruang. Tetapi Anda tidak boleh kehilangan bangunan. Anda tetap harus punya bangunan, Anda harus tetap punya bidang, Anda harus tetap punya garis. Anda harus punya pekerjaan yang jelas, keluarga yang jelas. Jangan dalam urusan laki-laki perempuan jangan menjadi ruang. Terus hinggap di mana-mana. Ya toh, Sarkem, Parangkusumo, ya. Lewat pesantrennya Pak Muzamil. Pura-pura istighosah padahal menggosok-gosok ya ta, dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, kita kembali ke peradaban yang disebut milenial. Sebenarnya menurut saya adalah kesadaran kemanusiaan dan peradaban pada skala yang panjang, pada skala waktu yang milenial sifatnya, yang 1.000 tahun. Sehingga kita tidak terlalu lagi terpatok-patok kepada nasionalisme yang egoistik. Antara Indonesia, Malaysia, Australia, Singapura, dan seterusnya. Kalau masing-masing bangsa bisa membangun kembali ruang alam semesta di dalam dirinya, maka kita akan menyongsong peradaban yang betul-betul akan berbeda. Dan insya Allah Anda adalah orang-orang yang memang dipersiapkan untuk menjadi pembaharu peradaban dunia. Dalam arti yang sebenarnya, saya tidak main-main. Mas Brett, we have 62 forum like this in 62 places Ya, ada 62 tempat di mana kita kumpul seperti ini setiap bulan. Jadi ini masing-masing dari ini dari Purwokerto punya namanya juguran syafaat setiap bulan. Terus ada Mas Samsul itu dari Lampung, Ambengan juga setiap bulan seperti ini. Terus di luar yang 62 simpul atau klaster ya. Itu saya dan Kiai Kanjeng juga keliling kemana-mana. Besok malam kita di Temanggung, if you want to come with us. Kita ke Temanggung, daerah yang dingin, kita akan ketemu dengan 20 ribu orang yang seperti ini juga. Dan saya merasa bahwa memang sedang ada rencana langit untuk mengubah peradaban ini. Ini sudah mandek, sekarang ini sudah tidak bisa apa-apa lagi. Manusia sudah tidak berperan digantikan oleh mesin dengan industri 4.0. Kita merasa maju dengan industri-industri itu, tetapi sebenarnya manusianya sebenarnya dinonaktifkan semakin lama. Jadi kemanusiaan kita menjadi tidak lengkap, keutuhan manusia kita juga menjadi tidak tercapai, sehingga akhirnya kita digantikan oleh robot, dan akhirnya kita hanya bisa hidup kalau kita sendiri menjadi robot. Dan Anda kesini karena Anda adalah orang-orang yang ditunjuk Tuhan untuk tidak menjadi robot, tapi membangun kembali manusia. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan syair pujangga. Tepuk tangan untuk Pak Mustafa Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, iya, apa baru? Jenenge ini enak dipangan, siomay. Ini kok malah kan mau coy? Redmi kan mau coy. Redmi kok Redmi. Tulislah aku, bacalah aku. Tahu-tahu angel banget ya, bahasa Cina. Nah. Kena WA ni, ramai WH ni WA. Biarkan Mustafa WH tu, sekarang Mustafa WA. Kerja WA dan aku rasa WA dua ni WH. Dulu, sekarang harus WH dua, WA dua. Lengkap sudah. Di sini, benar-benar seru. Mas Firan sudah senangi. Judulnya Mbel Kedes. Lagu ini kiramane ya mati barang ini. Itulah tadi lagu kebangsaan negeri Mbel Kedes. Apa-apa tampak beres, padahal Mbel Kedes. Apa yang diberitakan di semua media tampak sukses, padahal Mbel Kedes. Meniru slogan pembuat kapal Titanic, kapal ini diciptakan untuk tidak tenggelam. Jebulane mesin. Iya. Mesine bocor, nagodane randi teropong sehingga dia buta jarak. Maka ditarik pun Belgades. Dan di negeri Belgades itu para masinis membuat kereta api jurusan angkasa. Belgades. Dengan stasiun terakhir surga dunia. Belgades. Infrastruktur rel sudah dibuat menunggak menantang matahari. Belgades. Infrastruktur ini, kereta api ini paling kokoh sedunia. Karena dibayar oleh uang hutang. Belgedes. Tiba-tiba rumput bernyanyi. Belgedes, Belgedes, Belgedes, Belgedes. Belgedes, kedes, kedes, Belgedes, Belgedes, kedes, kedes. Mendengar rumput bernyanyi Belgedes, rel pun runtuh. Runtuh lah, gerbak. Kereta apinya berlari mundur, sembunyi di balik gelapnya sejarah. Oh, apik toh. Nah, iya. Kita bukan bangsa bubur, tetapi bangsa batu. Maksudnya bangsa kepala batu. Belgedes. Kata rumput, kami lebih tahu mengenal batu dibanding kalian. Ini kira Belgedes yang rumput yang ngomong. Di sini tidak ada korupsi, Belgedes. Pemilihan umum dan pemilihan tidak umum dijamin tidak ada kecurangan, Belgedes. Jangan khawatir, harga-harga termasuk harga uang tidak bakal naik, Belgedes. Semua rakyat akan dipikirkan nasibnya. Belgedes. Kita akan makin maju. Belgedes. Nomor satu. Belgedes. Seluruh dunia. Belgedes. Jadi kita akan nomor satu. Belgedesnya. Lantas, apa yang terjadi setelah Belgedes ini? Belgedes satu. Belgedes dua. Belgedes tiga. Belgedes empat. Belgedes 5, Belgedes 6, Belgedes 7, Belgedes 8, sampai Belgedes 1 juta 1. Ini tak terus, guys. Tolong saksi. Dan akhirnya rakyat di negeri Belgedes itu, dia kenyang dengan nasi Belgedes. Dia minum kopi Belgedes. Gulanya gula Belgedes. Berasnya beras Belgedes. Ngakune mandiri bul impor Belgedes. Apalagi semuanya Belgedes. Maka lagu kebangsaan Belgedes pun setiap hari dinyanyikan oleh hanya manusia, tetapi burung binatang lainnya, temannya burung. Burungnya mau masuk ini bilang mahal. Burung kakak bundar tadi. Ya, namanya juga burung Belgedes. Ya. Dan lagu kebangsaan itu sekarang dipakai sebagai bagian dari protes untuk membelgedeskan semuanya. Berkedes. Itulah cara kita ngebosi keadaan utake bendra je blok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan nanti masih ada waktu. Sekarang kita masuk ke satu nomor dulu dengan Kiai Kanjeng. Oke, kalau gitu sesuai dengan usul teman-teman, ini Bu En pasti bisa masuk dengan mudah. Jadi ini kita ringkes sekalian, jadi kita bersilaturahmi dengan Bu En, bereksplorasi dengan Kiai Kanjeng, tapi kita juga meniati ini semua untuk menyapa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu nanti kita mohon kepada Pak Muzamil dan Pak Mustafa W. Hasim. Oke, sebelum musik semuanya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum hadithun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'adzim. Bersama-sama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Ya ayyuhar rajuna minhu shafa'atan صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة Allahumma salli wa sallim jangan pernah berputus asa. Wahai kamu, wahai Fuad, wahai hati, jangan pernah berputus asa. Mintalah dinaduma. Innal kabair, innal kabair, ma fil ghufran. Innal kabair, ma fil ghufran. Salli wa sallim biasa, tetapi bukan sembarang manusia. Dia adalah mutiara, dia adalah mutiara, dan kita semua hanyalah batu-batu yang berhampar. Wa nahnu jami'an, wa nahnu jami'an, karena hajar sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Oke, teman sekalian, sebelum Pak Muzamil, saya ingin nyumbang kunci sedikit kepada Anda yang sudah di Makian Kemayan kemarin. Ini mohon Pak Muzamil juga merespon. Saya akan persingkat begini. Jadi Islam itu tidak dimulai dari Iqra. Bukan Iqra diwahyukan kemudian seluruh Quran terus terjadi Islam. Oke, itu juga Islam, tetapi dia tidak pertama kali.

supaya apa? Tombok ati itu lho. Dzikir wengi ingkang suwe terus bangun malam. Bangun malam apa, Pak? Buka. Dzikir wengi ingkang suwe, dzikir terus tangi wengi apa, Pak? Ya bangun malam lah. Banyak bangun malam. Maka alhamdulillah ini saya sekarang sudah bangun malam, jadi saya sudah melaksanakan tugas ini. Jadi begini, teman-teman semua. Ya. Sekarang ini begini. Ada dua kiai yang kontras sekarang ini. Ada dua kiai yang kontras. Ada kiai yang sekarang ini sedang bangkit keberaniannya. Karena dia yakin bahwa ini akan ada pertarungan dan yakin bahwa itu akan menang. Itu dari Yogyakarta ke barat. Saya sudah ke sana kemarin. Pokoknya lek perang menang. Karena katanya sudah ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya ketemu kiai lain yang sekarang sedang ketakutan. Dan ini kiai sepuh. Katanya dia, saya tidak pernah takut seperti sekarang. Nah, ini. Saya sangat takut katanya. Nah, berarti kalau ini kita bicara dalam konteks Islam tadi, jadi ini Islam sedang terancam. Gitu ya? Islam sedang terancam situasinya sekarang. Jadi satu sisi ada orang yang super berani, gitu ya? Ini juga bahaya, ya kan? Ada orang yang sekarang sangat ketakutan dengan situasi ini. Jadi sangat takut, sangat mencekam. Padahal dia ini sudah sepuh. Ulama paling sepuh di Indonesia. Ulama paling sepuh di Indonesia. Saya ketemu, beliau merasakan, saya tidak pernah merasa ketakutan seperti sekarang, kata beliau. Sementara saya temui ulama satunya, dia sedang berani-beraninya. Pokoknya perang. Perang. Bahkan saya diajak, Mas Muzamil, siap perang. Siap, tak gitu sama saya. Iya. Menang, menang katanya. Nah, dan dia mengatakan ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang satunya sedang ketakutan. Dan ini kayak sepuh, lebih sepuh lagi daripada yang satunya. Yang saya temui itu. Dia menangis zaman 65. Karena usianya sudah 80 lebih. 80 tahun lebih dia. Dan dia berkata, saya tidak pernah ketakutan seperti sekarang. Nah, maka kalau kita tarik tadi kepada apa yang disampaikan oleh beliau, berarti sekarang ini yang sedang terancam adalah Islam. Kenapa? Karena Islam itu artinya apa? Keselamatan. Kedamaian. Nah, teman-teman semua, sampean merasa damai apa enggak? Merasa tenang apa enggak? Galau. Nah, itu ya. Nah, ini berarti kalau sampean merasa tidak tenang, merasa gelisah, merasa khawatir, merasa takut, berarti sampean belum Islam. Gitu ya. Karena Islam itu kedamaian. Artinya kalau orang merasa damai, maka orang itu Islam. Maka Ma'iyah punya solusi. Ma'iyah punya solusi. Gitu ya. Segitiga cinta itu. Gitu ya. Segitiga cinta. Jadi begini. Kalau ini gini. Kita punya pandang bahwa hidup tadi sedia yang sampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu ya. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kan sebetulnya tidak ada rasa takut itu. Masih punya rasa takut? Kan tidak mungkin. Ya kan? Masih takut kalau kita sudah yakin kapanpun akan mati. Mati saiki, mati sesuk, setahun lagi sama saja. Kembali kepada Allah. Sampai takut mati kalau gitu. Hah? Berarti belum Islam. Belum Islam. Karena sudah yakin bahwa hidup ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, kalau kita bisa punya pola pandang, cara pandang seperti itu dalam hidup ini, maka kita akan tenang. Gitu ya. Jadi, apa yang terjadi itu hanya bagian dari ujian kita dalam rangka kembali kepada Allah Subhanahu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan kita sudah tenang karena hidup ini memang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Terus ada begini begitu itu ya, itu anggap itu sebagai sebuah ujian. Nah. Sekarang orang yang akhirnya merasa terancam, gelisah karena kiblat hatinya kepada yang lain. Gitu ya. Karena kiblat hatinya kepada jabatan, maka akhirnya hidup fluktuatif. Karena jabatan itu sesuatu yang tidak pasti, bisa didapat, bisa tidak. Gitu ya. Kalau kiblat hatinya itu kepada dunia, maka orang akan fluktuatif, akan senang susah dan ini bergejolak terus. Kenapa? Karena dunia itu bisa didapat, juga bisa tidak. Nah, kalau kiblat hatinya apapun di dunia, nah sekarang orang-orang yang sebetulnya rame-rame yang terus membikin onar di mana-mana, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang terus membikin orang kebingungan, kesusahan, terancam ini kan dari akibat tidak Islamnya hatinya. Nah, itu ya. Karena kiblat hatinya bukan kepada Allah tadi, bukan bagaimana kembali kepada Allah, tapi kiblat hatinya ada yang sudah kepada harta, kepada dunia, kepada popularitas, kepada jabatan. Maka ini. Nah, tapi kalau kita Islam itu kiblat. Nah, ini maka ini mari kita semua bicarakan ya, teman-teman semua. Bicarakan semua apapun di dunia dengan tetap kiblatnya hati kepada Allah. Allah di depan sampean. Gitu ya. Allah di depan kita. Ya Allah, hidupku itu dari Engkau dan akan kembali kepada Engkau. Nah, kalau seperti itu kita ini enteng hidup. Rabi alhamdulillah, ora rabi rapopo. Loh kan gitu. Sing penting derek Gusti Allah. Kan itu nggih. Kula ya Allah lek pancen kersane jenengan niku rabi apik, kula tak rabi, lek boten rabi. Sing penting jenengan. Nah, kan enak segitu. Nah, sekarang orang ini jabatan jadi begitu begitu besarnya, diperjuangkan dengan begitu besarnya biaya, baik biaya ekonomi, biaya sosial, biaya macam-macam, mengorbankan solidaritas, mengorbankan persaudaraan, persatuan, bahkan sampai keluar kata-kata yang membuat orang semua terancam. Itu ya. Jadi sekarang teman-teman, kalau mau bicara kafir, ya kafir. Kalau Islam kan yang mendamaikan, ya kan? Orang yang paling kafir sekarang kan Ahok. Ya apa enggak? Orang yang paling kafir di Indonesia itu Ahok. Gara-gara omongannya dia sampai ada aksi 411 yang sekian juta orang itu. Gara-gara omongan dia sampai aksi 212, sampai ada sidang pengadilan, sampai ada saling tuntut satu sama lain. Setelah Ahok dituntut ke pengadilan, apa? Balik Habib Rizik pimpinan Arsnya dituntut, tuntut sini, tuntut wah pokoknya Semarang. Ini kan kekafiran ini namanya. Karena keislaman itu mendamaikan, gitu ya. Jadi kalau orang itu bisa mengeluarkan ucapan yang mendamaikan, membuat orang tenang, membuat orang aman, itu Islam. Nah, oh, maka gak usah ada pembelaan-pembelaan lagi. Apa, Muslim tapi adil. Kafir adil. Lebih baik daripada Muslim. Ini radong gak saya kata-kata seperti ini. Kafir itu ya zalim. Gitu ya. Kenapa? Karena kekafiran itu ya tadi itu tidak menyelamatkan orang. Kalau Islam itu mesti menyelamatkan orang. Dan itu adalah keadilan. Gitu ya. Kan begitu? Ya. Nah, ini sekarang orang-orang ini kan sedang berada dalam menuju kepada kekafiran. Gitu ya. Menuju kepada kekafiran. Jadi akhirnya yang terjadi ketidaktenangan bersama, kegalauan bersama, kesedihan bersama, gitu ya. Gara-gara ini. Hatinya tidak berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu memang Islam, orang itu ya nyalon wakil kota ke, nyalon gubernur ke, kan sudah jelas, ya Allah, saya ini dicalonkan. Gak boleh nyalon lo, ya. Gak boleh nyalon, dalam Islam gak boleh. Dalam Islam tidak boleh mencalonkan. Gitu ya. Gak boleh. Jadi kalau orang mencalonkan diri itu Pak Mus, ini sebetulnya sudah sedikit goyah dari Islam. Sedikit goyah. Karena Rasulullah SAW, itu ya, pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman latas alil imaroh. Hai Abdurrahman, kamu jangan minta kekuasaan. Itu sabda Rasulullah. Ya. Jadi tidak boleh minta kekuasaan, apalagi calon, nyalon, bikin tim sukses, terus bikin kampanye, terus bikin apa? Ini. Transaksi-transaksi. Sekian miliar. Nanti dengan kompensasi proyek sekian. Nih, ini sudah kekafiran semua ini. Gitu ya. Karena itu tidak gitu Islam itu. Islam itu tidak seperti itu. Gitu ya. Sabda Rasulullah, jangan kamu minta untuk diangkat jadi pim. Nah, suluknya ini harus makan salak. Nah, kan begitu. Harus makan salak. Salak itu apa salak? Ngerti? Salak itu luarnya apa? Berduri tapi dalamnya halus. Nah itu suluk itu. Nah, harus jadi punokawan. Nah, punokawan itu apa? Ya itu, sampean sudah tahu. Punokawan. Puno itu fana. Tidak ada. Kawan itu teman. Jadi berteman dengan ketiadaan. Nah gitu. Gimana sampean ini? Wah, are-are. Iya kan? Berteman dengan ketiadaan. Berteman dengan kesunyian. Nah, kawan puno kawan. Nah, itu loh. Wis, apa itu tadi? Apa? Apa puno itu? Apa? Coro Jawa ya. Nah, tapi kalau bahasa Arab puno itu fana. Fana itu tidak ada. Tidak ada itu fana. Kawan, teman. Jadi bersahabat dengan ketiadaan. Ini gabungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab Sunan Kalijogo. Gimana? Sunan Kalijogo, Kalijogo itu ya, ya Arab, yo Jawa, yo Indonesia dikuasai semua. Madura juga iya. Puno itu bahasa Maduranya tidak ada juga sama. Puno itu ponah, ponah itu sama dengan punah. Ponah, puno itu ponah atau punah, berteman dengan kepunahan. Nah, itu ya. Bahasa Madura itu juga. Puno kawan. Jadi itu suluknya dan seterusnya. Tadi saya bicara apa ya? Bicara apa, Bang? Apa? Apa? Oh, suluk. Ya sudah itu kan hanya anunya saja. Jadi ini kita kan tidak ada kontinuasi, gitu ya. Ini kalau Islam itu seperti itu. Maka oh tadi saya berangkat dari bagaimana jangan mencalonkan. Ya kan? Karena seperti enggak ada yang mencalonkan itu semua enggak ada. Dalam Islam itu enggak ada. Nah, kemarin ini Mas Ilmi, saya kedatangan tamu. Dari Jawa Timur lah, enggak usah sebut, khawatir orang yang mendengar karena ini di streaming kan? Streaming ini. Apa? Jadi setel sama EDTV orang yang mendengar. Saya kedatangan tamu begini. Ya. Dari Jawa Timur. Jadi karena saking pusingnya dengan situasi keadaan seperti ini, dia berkata begini. Kenapa kok Cak Nun tidak tampil sekarang? Karena situasinya seperti ini, tampil mencalonkan diri jadi presiden Indonesia. Wow. itu pertanyaan tamu itu tiga orang ke tempat saya itu ke rumah saya. Nah, langsung saya jawab sekarang begini. Tenang-tenang dulu, tenang kata saya. Sebetulnya maksudnya baik ini, maksudnya baik. Jadi dia saking bingungnya melihat situasi seperti ini kan butuh orang yang bisa merantasi semua keadaan itu, ya kan? Kan begitu maksudnya. Nah, saya katakan, kenapa Cak Nun saya kok tidak mencalonkan diri sebagai presiden? Karena Indonesia butuh. Nah, maka saya jawab begini, nanti kalau misalnya keliru jawaban saya kan ada orangnya. Saya jawab sekarang, tenang-tenang dulu. Saya tanya sekarang sama sampean. Kembali kepada hati nurani sampean. Tolong dijawab kata saya. Kalau ada orang mencalonkan diri jadi pemimpin, jawab dari hati lu kata saya. Itu benar enggak menurut sampean? Saya tanya sama saya. Dari hati, benar enggak? Hati ini loh. Tidak benar kan? Tidak benar. Iya, tidak benar. Iya apa enggak? Gak mungkin beliau yang tiap hari siang malam mengajarkan supaya kita mencari kebenaran, berpikir yang benar, kok dirinya sendiri melakukan sesuatu yang tidak benar. Jangan ngaco sampean ini. Tak kita sama saya. Tak kita sama saya. Gak mungkin. Salah kan? Iya betul salah. Nah ini sebetulnya. Berarti sekaligus orang ini menjawab bahwa apa yang terjadi sekarang ini sebetulnya kesalahan yang diakui beramai-ramai sehingga seperti sebuah kebenaran. Iya apa enggak? Tak tanya, jawab dari hatinya kata saya. Benar enggak orang yang mencalonkan diri? Mesti orang yang punya hati mengatakan itu tidak benar. Apalagi pasang foto di mana-mana. Fotonya Cak Nun ditaruh di mana-mana calon presiden. Saya agak sampai hati. Lo nyapa enggak? Enggak sampai. Ini bukan budaya Islam. Budaya Jawa juga bukan. Enggak tahu ini budaya dari mana, saya enggak tahu. Kok sekarang orang se-Indonesia mabuk dengan seperti itu? Betul-betul gak tahu saya. Lu apa enggak? Jawab, apa kutu koyok ngunu jawab? Ora kan? Penemban Senopati dulu bagaimana jadi Raja Mataram? Sisi Hinan Wahyu. Apa? Hah? Sini Sihan Wahyu. Ini sengaja saya bikin seperti itu. Ini. Untuk mengetes Mas Hilmi masih konik apa enggak ini. Nah, karena tadi sudah dilepas helmnya. Ayo penemban Senopati bagaimana? Gak usah jauh-jauh kepada yang sebelumnya. Meskipun saya kemarin di Situbondo. Situbondo hallnya kiai saya ya. Terus ada dari Maijen itu. Maijen yang ceramah menyambut di sambutan itu. Saudara-saudara semua. Nah itu dengan mantapnya. Saya kaget. Dengan mantapnya itu. Dia ceramah menyambut dalam hall itu. Hallnya kiai saya itu. Kita ini dulu sudah pengalaman. Pernah berdiri di Indonesia itu negara-negara besar. Kerajaan besar seperti Sriwijaya katanya. Yang umurnya 400 tahun. Nah itu ya. Tapi karena macam-macam lah kekurangan-kekurangannya itu loh. Majapahit semua. Akhirnya mereka semua runtuh. Nah, saya jadi berpikir. Kok ada tentara yang mencaci maki pendahulunya? Kan hebat kalau Sriwijaya 400 tahun. Ini baru 70 tahun wes koyok ngini re. Kok rumong sopi ki piye? Kira-kira lek koyok ngini sampai 400 tahun iki. Hah? Tekan ora iki? Ayo tak tanya. Hah? Menjamin NKRI yang seperti ini 400 tahun. Bisa-bisanya menghina Sriwijaya hanya 400 tahun katanya. Majapahit hanya 500 tahun. Oke, bisa-bisanya NKRI 70 tahun weng sumpek koyo ngene iki. Iya apa enggak? Mau dilanjutkan kayak ini nih? Hah? Sumpek koyo ngene iki. Semua omong kosong, semua gombal. Ya apa enggak? koyo ngono-ngono padahal orang ngono. Nah itu ya. Wah, kok dengan sombongnya ceramah. Itu semua runtuh saudara-saudara. Wah, gitu ya. Itu kata saya. Wah, saya bukan majen ini. Jadi itu perwakilan dari Pangdam Jawa Timur itu. Nah, itu kadang kita seperti itu. Kita mencoba oh, masa lalu kita sendiri. Ya apa enggak? Hebat masa lalu kita itu. Sampai bertahan 400 tahun. Majapahit berapa? Berapa? Hitung sendiri ya. Hitung sendiri. Kan gitu. Ya. Tapi kan hebat. Ini kita ini sudah seperti ini. Kenapa? Karena kita ini membuang itu semua. Jawa itu yang namanya Sriwijaya, Majapahit. Ini suara Tuhan. Terus menjadi suara rakyat. Nah gitu ya. Bukan suara rakyat dipaksakan menjadi suara tuh. Tuhan itu namanya makar kepada Tuhan. Maka wa makaru wa makarallah wallahu khairul. Hati-hati, ini sedang dimakar oleh Allah Taala. Oh iya. Ya, apa tadi? Apa ini? Ya. Masalah pencalonan ini loh, ya. Ya. Islam sudah saya paparkan, gitu ya. Itu semua punya legitimasi langit. Legitimasi lah langit itu harus. Jawa juga sama. Ya. Semua itu ada legitimasi langit. Sampai kalau saya kupas semua mulai dari Sriwijaya, Majapahit sampai Mataram, saya mengalahkan Agus Sunyoto nanti. Jangan-jangan. Itu ya. Nah, Mataram saja karena ini yang terdekat dengan kita, ya kan? Penambahan Senopati jadi raja itu ada wahyu. Ada wahyu dari langit. Lu bukan berarti anu, Rek. Karena memang penting ini. Gitu ya. Saya akan tetangganya, kan di Bambang Lipuro itu tempatnya Panembahan Senopati. Bambang Lipuro itu ada Watu Gilang namanya. Saya itu kan dekat pantai. Di utara Kretek itu namanya Kecamatan Bambang Lipuro. Di Kecamatan Bambang Lipuro itu ada namanya Watu Gilang. Disitulah tempat Panembahan Senopati dulu tidur. Nah, waktu tidur itulah terus ada cahaya seret masuk. Dan itu dilihat oleh Ki Juru Martani. Terus Ki Juru Martani punya kesimpulan bahwa bocah iki sesok jadi dadi rojo. Ya kan? Maka dibangunkan, setelah bangun sepakat Ki Juru Martani pergi ke Gunung Merapi bertapa. Nah, Panembahan Senopati yang namanya waktu itu Suto Wijoyo. Hah? Ya, itu lengkapnya. Lengkapnya itu. Nah, gitu ya. Pergi ke pantai selatan di Parangkusumo itu bertapa. Nah, gitu loh ya. Set. Ada wahyu. Jadi setiap ada zaman membawa pertanyaan dan sini si Anwar. Diabaikan ini semua. Nah, tak teruskan sama tamu dari Jawa Timur tadi. Itu ya. Benar enggak kalau orang mencalonkan diri? Jawab dari hati kata saya. Tidak benar. Nah, berarti kita kan sedang mengingkari yang paling hakiki dalam hidup. Padahal kebenaran hati itu kebenaran sejati. Diingkari ini semua beramai-ramai oleh kita. Semua mencalonkan. Pasang sana, saya paling hebat. Dan seluruhnya semua merasa hebat. Nah, terus. Tak tanya kembali. Ya, sudah. Oke, itu pertanyaan pertama kata saya. Sekarang seandainya. Nah, kalau begitu Pak, kata dia, berarti memang harus dipilih orang. Loh iya. Tuhan memilih, terus orang bisa menangkap isyarat langit itu. Kan begitu? Isyarat langit itu ditangkap oleh manusia, kata saya. Nah, terus tak tanya sama orang yang datang ke saya. Sekarang rakyat memilih. Kira-kira rakyat ini bisa memilih apa enggak? Tak gitu kan sama saya. Rakyat itu bisa memilih apa enggak? Tak gitu kan sama saya. Enggak. Seandainya dikon milih tenanan, bukan dipilihkan, bisa memilih enggak? Kalau situasinya seperti sekarang, pola pikirnya seperti sekarang, gak bisa. Tak bilang sama dia, sekarang gini, Pak, gak usah jauh-jauh milih presiden sampean. Sekarang saya tanya, silakan sampean kalau milih makanan, bagaimana caranya memilih? Itu saja, tak gitu sama saya. Milih makanan saja, gak usah milih presiden. Ini rusaknya pola pikir manusia, kata saya. Yo, sampean kalau cari warung, makan, tadi di warung, cari warung yang bagaimana? Hah? Ayo. Cari yang apa? Dia menjawab, saya mencari warung yang enak dan murah. Enak dan murah? Tak tanya sama saya. Itu sudah benar apa enggak? Benar enggak? Enak dan murah itu. Ini mayoritas loh. Di mana ada warung enak dan murah, orang pasti berduyun duh. Sekarang sudah betul apa enggak ini? Betul apa enggak tak tanya? Hah? Kok enggak menjawab? Berarti sama ini, sama-sama enggak bisanya. Sampean makan itu perlunya apa? Nah berarti mencari warung yang apa? Yang makanannya sih? Ya apa enggak? Sudah betul? Misalnya sampean sekarang sudah bukan yang enak dan murah tapi sehat nomor satu. Betul apa enggak? Hah? Betul apa enggak? Berarti belum lulus. Nomor satu itu halal kalau sampean betul. Ya apa enggak? Nomor satu, hah? Halal. Ya apa enggak? Ini namanya tiga cinta segitiga, rek. Tuhan dikemanakan. Luang sampean cari makanan saja, Tuhan sudah dibuang ke Segoro Kidul kok. Sampean enggak pernah, pilihan pertama adalah, hah? Halal. Baru dia sadar, oh iya, iya. Nah kan begitu. Nah sekarang kan itu enggak ada sudah. Nah, sekarang orang milih presiden, milih wali kota, milih gubernur apapun, pernahkah aku lek milih iki halal apa ora? Malah sekarang diserang kalau memilih pakai pilihan pakai halal itu diskriminatif, itu anti kebinekaan lebih. Itu kan begitu Pak Mus. Terus sekarang piye? Nah kan gitu. Nah sudah ya, ini persoalan-persoalan. Saya kira ada beberapa hal itu. Dan saya kira ini kalau diteruskan nanti terlalu malam. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Sebelum Pak Mustafa, perkenankan saya menyambung tiga poin yang pertama. Dari pembicaraan Pak Muzamil, kita bersama-sama menemukan gini. Bedanya proses bagaimana pemimpin dipilih, entah presiden, entah raja, entah perdana menteri, entah siapapun, di zaman pramodern dengan di zaman modern adalah kalau dulu pemimpin dipilih berdasarkan pertimbangan kualitatif. Terserah kualitatif ini menyangkut Allah apa tidak, kualitatif itu menyangkut wahyu apa tidak, tapi pokoknya dia kualitatif. Jadi tidak tergantung berapa orang yang memilih. Bisa satu orang, bisa dua orang, bisa enam orang. Begitu kita modern, kita memakai demokrasi, dan demokrasi ini satu-satunya pilihan adalah kuantitatif. Jadi seorang presiden menjadi presiden karena perolehan angka terbanyak. Kan gitu ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah yang benar yang mana ini? Setahu kita modernitas itu sangat menekankan kualitas ya. Kita mengenal kata kualitas, mutu itu di dunia modern. Dulu tidak. Tapi justru ketika kita berurusan sangat serius dengan kepemimpinan suatu negara, kita memilih yang paling rendah yaitu pertimbangan kuantitatif. Itu ya, ini kita catat aja. Ya tapi kedua-duanya ada kalau orang modern ada kelemahannya. Kalau orang modern melihat pemilihan model Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tadi, atau model Rasulullah tadi, itu dia melihat loh, kalau pemilihannya boleh satu dua orang yang memilih, misalnya kalau NU pakai ahwa, pakai ahlul hal wal akd ya. Itu kan bisa dimanipulir, nanti bisa pura-pura orang sembilan bisa disogok, nyogoknya enggak banyak kan gitu kan. Artinya bisa menjadi peluang manipulasi. Tuh, maka dipilihlah sistem kuantitatif. Pokoknya jumlah orang, jumlah angka. Nah. Teman-teman sekalian, kita harus berpikir keras terus-menerus untuk sampai menemukan titik yang paling adil dari dilema yang berlangsung antara kuantitatif dengan kualitatif. Sekarang kalau kritik terhadap yang kualitatif, kalau yang milih itu nanti bisa Abu Bakar milih Umar dok, satu orang dok, apapun alasannya, kan nanti bisa dia kolusi, dia cenderung nepotis memilih saudaranya sendiri kan gitu. Pertanyaan baliknya adalah, kalau kuantitatif sekarang dimanipulasi apa tidak? sekarang ini manipulatif apa tidak? Justru wilayah manipulasinya jauh lebih luas daripada yang kalau kualitatif. Kalau kualitatif, kalau mau kita bunuh orang yang memanipulasi cuma 1-2 orang. Tapi kalau sekarang kita mau bunuh semua rakyat. Karena rakyat memilih berdasarkan 100 ribu, ada yang partai memilih calonnya berdasarkan tawar-menawar, wani piro, sapi turute. Jadi demokrasi ini punya efek yang sama, kalau kita ngomong husnu suudon, prasangka buruk, punya efek yang sama, manipulasi, nepotisme, eksploitasi, dan seterusnya. Tetapi untuk mengatasinya lebih mudah zaman dulu. Kalau dulu raja jelek tinggal kita berontak, berontaknya 1 orang dan paling 1-200 orang. Kalau sekarang kita memberontaknya kan ruwet melalui sistem, melalui rapat, melalui hak angket, melalui segala macam, ruwet banget. Jadi sangat merepotkan padahal dengan cacat yang lebih besar. Kalau kita hitung ya, cacatnya dulu cacat juga, tapi solusinya agak lebih simpel. Kalau sekarang cacatnya lebih besar dan solusinya lebih sukar. Nah, ini catatan pertama mengenai kuantitatif. Kita akan meneruskan yang begini apa tidak, kita tidak tahu. Kita tidak tahu, tapi kita matangkan dulu pemikiran kita. Nah, salah satu poin untuk mematangkan itu begini, yaitu poin kedua. Di dalam Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam, setahu saya tidak, bukan hanya tidak ada anjuran untuk menjadi pemimpin, bahkan ada larangan dari Rasulullah, jangan mencari atau meminta kekuasaan. La tas'alil imaroh. Jangan meminta kekuasaan. Ya. Orang Jawa juga sudah tahu bahwa itu saru kan gitu kan. Itu saru. Yang ada di Quran itu fokusnya tidak pemimpin. Fokusnya itu kalau pemimpin itu the whole. Semua orang adalah pemimpin. Kan sangat demokratis secara ilmu. Kullukum ra'in. Setiap engkau adalah pemimpin. Sebenarnya kalau ngomong kualitatif ini lebih menyeluruh. Karena setiap orang adalah pemimpin. Maka ketika dia memilih pemimpin, dia sudah memimpin dirinya untuk mampu menentukan pemimpin. Dengan dasar kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Maka umat Islam, maka Al-Quran memfokuskan diri, memfokuskan anjurannya tidak kepada kesibukan untuk mencari pemimpin. Tidak ada. Yang ada adalah perjuangan untuk belajar agar bisa memilih pemimpin. Betul enggak? Jadi masalahnya di Indonesia ini bukan siapa pemimpinnya. Masalahnya seperti yang Pak Muzamil bilang, loh rakyatnya sudah bisa milih apa belum? Sudah punya ilmu atau belum? Sudah punya informasi atau belum? Sudah punya kualitas atau belum untuk milih pemimpin? Wong kowe milih panganan kowe ra iso kok. Salah kok. Itu. Halale ora di nomor tidak di nomor satukan kok, apalagi memilih presiden. Gitu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, tolong kita sebisa-bisa buka-buka Quran, hadis atau apapun, Anda perhatikan bahwa sarannya itu adalah pada rakyatnya, tidak pada pimpinannya. Supaya rakyat itu belajar pemimpin kudu siddiq fatona, siddiq amanah tabligh fatona. Dan Rasulullah tidak pernah dididik atau ingin menjadi dirinya itu punya 4 sifat. Dia dengan sendirinya karena dia memimpin dirinya maka dia punya 4 sifat itu. Tidak karena berangkat dari 4 sifat itu terus menjadi al-amin, enggak. Karena dia bukan karena dia ingin jadi al-amin terus melakukan 4 itu, enggak. Karena dia memang otomatis melakukan 4 itu, maka dia al-amin. Maka Rasulullah tidak butuh Al-Quran aslinya. Jadi kalau Anda baca, kesulitan baca Al-Quran, apalagi ada 18 syarat tadi, ya, untuk jadi ulama, gue ya pecah ndak semua tuh gue. 18. Saya di tulisan saya menyebut 15 syarat untuk melakukan tafsir Al-Qur'an, di 15 syaratnya. Aku iki siji wae growak. Kan gitu. Aku apa meneh kan gitu. Aku ora sekolah jelas. Aku spekulasi sehingga saya tidak pernah mengatakan yang saya omongkan benar. Nah, jadi teman-teman sekalian, nomor satu yang kita impikan bukan siapa yang akan jadi pemimpin. Yang nomor satu Anda harus perjuangkan adalah menurut kamu pemimpin itu bagaimana? Itu yang kamu pelajari, nomor satu. Jadi jangan memikirkan siapa nyalon presiden dan seterusnya. Apalagi pilkada ini kita sudah tahu hasilnya, semua sudah kita tahu. Karena di Ma'iyah kita tidak berpikir siapa yang menang. Di Ma'iyah kita berpikir apa yang menang. Kan begitu. Coba Anda lihat perdebatan Cagub Jakarta kemarin. Semuanya kan materialisme. Semua urusannya kan materi. Semua urusannya pembangunan keduniaan. Itu kalau dipotret lagi, itu semuanya kapitalisme global. Semua itu proyek, semua itu. Pokoknya urusan keduniaan yang kita sembah-sembah, tapi kita sendiri mengeluh tiap hari dan tidak beres tiap hari. Jadi yang menang pasti materialisme. Tinggal kadarnya saja. Ada yang memang dipasang oleh sembilan lelaki di kota Jakarta Al-An'am. Ya. Ada yang mencoba mempertahankan jangan sampai ke Anamel, sembilan naga itu. Ada memang dipasang oleh sembilan naga untuk menjadi pemimpin, ada yang tidak dipasang, tapi dia juga tidak akan bisa mengelakkan. Tidak mungkin Gubernur Jakarta bisa mengelak dari kapitalisme global. Jadi mungkin kadarnya aja yang berbeda, tapi pasti yang menang adalah materialisme, pasti yang menang adalah hedonisme, pasti yang menang adalah keduniaan, pasti yang menang adalah kebendaan. Yang diperdebatkan juga hanya kebendaan-kebendaan. Jadi kita tidak perlu tahu siapa gubernurnya, karena pasti yang dia lakukan adalah materialisme. Itu kalau kita ngomong ekstrim di Ma'iyah, sekedar untuk pengetahuan. Nah, poin yang kedua tadi adalah fokus untuk supaya rakyatnya belajar memahami kriteria pemimpin itu bagaimana. Bukan menganjurkan seseorang untuk menjadi pemimpin. Dan tidak usah memimpikan siapa mencalonkan diri. Karena yang datang ke Pak Muzamil ini sangat banyak, ke saya juga. Sangat banyak. Dan saya kan tidak pernah keri. Orang tahu, dadah aku didik-didik kayak muni kurang keri. Gitu. Artinya saya itu sama sekali tidak ada, ya enggak anu lah, enggak nafsu lah. Enggak nafsu. Jadi nanti kalau saya menjadi pemimpin pada suatu hari, caranya untuk tahu saya jadi pemimpin atau tidak itu tanya Mbak Novia. Mbak, ketika Cak Nun tadi jadi, itu Cak Nun sorak-sorak, lonjak-lonjak, apa badannya gemetaran? Gitu. Kalau badannya gemetaran, zamiluni, ya, berarti saya pemimpin yang baik, kan begitu kan? Itu nanti checkingnya seperti itu. Dan sekarang tidak usah menunggu besok-besok. Sekarang pun aku sudah gemetaran nih. Waduh, kena didabuk tenan modar ya ngono. Woi, koyo ngene iki aku taine ukae semene iki aku kudu nimpali iki piye critane iki. Ya toh? Bosok koyo ngene iki aku kudu melakukan detoksifikasi nasional iki piye carane. Nah, maka kita sampai ke poin yang ketiga, teman-teman sekalian. Apa sebabnya demokrasi harus diselenggarakan? Apa sebabnya Indonesia ini tidak ada jalan keluar kalau kita membayangkan mekanismenya adalah demokrasi? Karena orang yang gagal di Jakarta besok nyalon Jawa Timur kok. Harap gimana? Jadi mau kualitas apa yang kita andalkan? Ya, kalau demokrasi. Wong terdakwah masih boleh jadi gubernur kok. Aturan yang sudah jelas pasalnya itu masih dibilang multi tafsir kok. Nanti ada 10 tafsir dari pasal yang sama, 10 ini melahirkan 100 tafsir lagi. Akhirnya ora iso hukum wis ngono. Nek sak karepe dhewe-dhewe kan gitu. Jadi dunia tafsir ini memang payah kan gitu. Karena tidak ada temannya, yaitu tadabur. Kalau tadabur itu kan pertimbangannya adalah kemaslahatan, bukan kebenaran gitu. Jadi benar itu bisa, saya melihat ini benar bahwa ini adalah lingkaran yang berwarna putih, di tengahnya ada warna pink. Karena saya lihat dari atas, ini benar. Tapi bagi Mas Helmi lain, ini ada semacam cangkir yang warnanya warna-warni, ada gambar kembang dan seterusnya. Saya tidak melihat ada kembang, wong saya lihatnya dari atas. Jadi kalau kebenaran itu relatif. Tapi kemaslahatan pasti. Kebaikan lebih pasti daripada kebenaran. Di atas itu nanti ada kearifan, kemuliaan, kebijaksanaan. Di atasnya lagi ada kemesraan. Nah, kemesraan ini secara penting, bener-bener penting, bener-bener. Irungnya rasa diukur, ya tau cangkeme ombo po ciut, aku njur kelingan ning asrama putri daerah Seturan kono, ono tukang sapu ngobrol karo bocah-bocah sing kos kuwi. Terus bapaknya terus ngene, "Mbak, niku nek wong lanang niku sing didelok niku lambene wong wedok lho." "Kok sing didelok lambene?" "Ah biasane lambene sor nduwur niku padha." Terus cawe tok do teko kabeh ya asrama njur, kabeh iki ora percaya, "Mosok sih ngono kae." Diciut-ciuti lambene. "Mosok sih ngono kae." Dagelane cah kos iki jan. Yesus. Jadi nek kowe yang jangan ke nek bojok nek polis yang mus mulai nyiut-nyiut ke lambene iki dicurigai kuwi ya. "Mosok sih." "Mas, ayo aku golek pecel mas." "Sorry ya iki wis ora penak ya saru ngomong ngene iki. Ning Mak Ian ra popo kemesraan ya Mas ya. Kemesraan." Oke. Nah, yang ketiga poinnya adalah teman sekalian, kalau kita pakai mekanisme demokrasi, saya tidak bisa bayangkan menyelesaikan Indonesia. Karena ruwet sekali prosesnya dan sangat panjang dan sangat relatif. Bayangin ngurusin nasibnya Antasari saja, ya, itu ruwetnya tidak karu-karuan. Dulu dia banding-banding ditolak terus. Kemudian sekarang kan sudah jelas masalahnya. Dia berani mengatakan bahwa mantan presiden ini dulu yang mendalangi, kan gitu. Itu kan secara hukum sudah sangat kuat. Kalau dia tidak benar, tinggal dilaporkan, dia dihukum pasti. Karena dia memberi pernyataan palsu, kesaksian palsu, kan begitu. Tapi terjadi enggak ini nanti? Kan sama-sama seolah-olah saling tawar-menawar untuk memaafkan dan memupus saja itu. Jadi di Indonesia ini yang pasti pun tidak pasti. Yang paling pasti adalah ketidakpastian. Kan begitu. Jadi semua aturan menjadi tidak teratur sehingga sedemikian rupa yang teratur hanyalah satu, yaitu ketidakteraturan. Kan begitu. Ya, Pak Musa ya. Puisi itu nanti ada puisi ketidakteraturan yang sangat teratur, kemudian dan keteraturan yang sangat tidak teratur, kira-kira ngono ya puisi ini. Oke. Nah teman-teman sekalian, sekarang saya berkaca sama maknya aja. Sekarang Anda lihat di Indonesia, kalau ada seorang kepala bagian atau bawahannya, itu kenapa dia tidak ikut, kenapa kok dia kok banyak sekali yang terseret untuk korupsi ya, apa bupati, apa bawahannya, apa siapapun gitu ya. Dan yang tertangkap itu menurut Anda ada 5% enggak dari semua yang korupsi? Bisa enggak ada bayangkan bahwa itu enggak korupsi, itu enggak korupsi? Yang susah dibayangkan. Kenapa kok orang tidak terdorong untuk berbuat baik? Kenapa orang tidak bangga untuk tidak korupsi? Kenapa orang tidak merasa nikmat untuk berbuat baik sekarang? Gitu Mas. Kan masalahnya di Indonesia bukannya orang jahat. Bukan mereka itu berbakat untuk jahat. Tetapi tidak ada kenikmatan untuk berbuat baik. Betul enggak? Loh, untuk apa saya enggak nyolong nanti kan dicolong sama kepala bagian saya? Untuk apa saya tidak korupsi toh nanti dikorupsi oleh kiri kanan saya? Kan begitu pertimbangannya. Kalau kowe nang dalan yo ngopo ora tak serobot yo silali nggo bocah liya yo nyerobot, kan begitu. Jadi kita punya dorongan-dorongan dialektis simbiosa mutualistik untuk saling berbuat yang buruk-buruk dan melanggar-melanggar. Karena kita tidak percaya kepada kiri kanan kita. Aku ora nyolong, jebul kae ya nyolong kok. Lah ngopo ora nyolong barang? Mbok wis. Kan gitu tiap orang perasaannya. Nah, teman-teman sekalian nyuwun sewu. Dengan mentalitas manusia dan dialektika budaya seperti itu ditambah dengan keruwetan prosedur teknis demokrasi dan aturan-aturan yang sekarang berlaku, kita tidak bisa membayangkan bagaimana mengatasi Indonesia, kan begitu. Maka saya tidak pernah membayangkan untuk mengatasi secara teknis dan prosedur. Saya belajar kepada mbah-mbah, saya belajar kepada Rasulullah, saya belajar kepada Abu Bakar, Umar, saya belajar kepada 10 orang tadi, saya belajar kepada Nabi Yusuf yang memang meminta jadi menteri, tapi atas perintah Allah. Jangan lupa. Atas perintah Allah. Sekarang saya tanya, bandingkan situasi Indonesia, meskipun tidak bisa dibandingkan skalanya ya. Maknya kan opo tomeng cilik banget ya. Tapi Anda kesini ini, kok sampai jam 3 itu Anda merasa nikmat enggak? Saya tanya, yang jelek di Ma'iyahan ini sampai jam 3 ini apa? Yang negatif apa? Saya tanya. Apa mas? Sing kira-kira negatif apa? Niki-niki. Apa sandalmu hilang? Apa royoan kiwa tengenmu? Ora to? Apa? Sing negatif di sini apa? Katakanlah yang haram, yang destruktif, yang rusak, yang apa-apa di Ma'iyahan ini menurut Anda? Kesimpulan kita adalah bahwa Anda di sini merasa aman untuk berbuat yang terbaik, betul enggak? Ora royoan, ora nuntut-nuntut sing ora-ora, ora duwe pamrih sing ora-ora. Anda merasa nikmat karena semua saling mendorong untuk menciptakan kenikmatan untuk berbuat baik satu sama lain. Dan itu yang tidak ada di Indonesia. Jadi saya membayangkan ada satu jalan tol, Pak Muzamil. Kalau Allah menolong, baik melalui demokrasi atau melalui kaos atau melalui apapun jalannya Allah, sangat mudah bagi Allah, kun fayakun. Ya. Ada seorang pemimpin yang membuat, yang hatinya dekat sama hati orang banyak, yang setiap orang merasa dekat dengan dia, yang setiap orang merasa aman karena ada dia, yang setiap orang merasa, ya kayak di Ma'iyah gini, merasa aman. Ora dinesoni, ora di... Dan Anda juga kan melakukan kurang ajar lah ora toh. Apa ana saiki sing Ma'iyahan, pura-pura Ma'iyahan terus ning nisor gedang-gedang kono yang-yangan lah ya ora ana toh. Akeh sing guyu kae wingi ketok iki. Dulu di Padang Bulan awal masih ada, Mas. Banyak anak-anak dari kota pura-pura ke Padang Bulan padahal dia cari kebun-kebun di sekitar untuk pacaran. Di awal-awal pra-Ma'iyah dulu. Tapi selama sudah Ma'iyah ini saya kira tidak datang ke sini kecuali orang yang berniat mulia. Tidak datang ke sini kecuali orang yang berhati suci. Gitu loh. Tidak datang ke sini kecuali orang yang oleh Allah memang diberi rasa aman satu sama lain. Percaya satu sama lain. Anda sekarang punya teman di Lampung, sama-sama Ma'iyahan, di Tasikmalaya, di Bandung, di Madura, di mana. Anda langsung percaya satu sama lain. Dan kalau Anda berdagang, insya Allah tidak pakai hitam di atas putih karena Anda saling percaya. Hukum itu diciptakan oleh sebuah negara dengan asumsi bahwa semua manusia itu jahat. Maka dibutuhkan perjanjian-perjanjian hukum. Nah di Ma'iyah kita terobos, siapa tahu nanti ada tingkat persaudaraan dan kepercayaan satu sama lain yang sedemikian rupa sehingga Anda benar-benar menciptakan satu masyarakat madaniyah yang merasa aman satu sama lain. Dan itu tidak harus mayoritas yang menciptakan. Maksud saya, umat Islam di Indonesia kan tidak mayoritas, Mas. Kalau ngomong kuantitatif, ini mayoritas. Makanya selalu orang Islam dibilang mayoritas. Karena kuantitatif mikirnya. Tapi kalau Anda milih mikirnya kualitatif, yang paling menguasai modal apa umat Islam? Yang punya orang daftar orang terkaya se-Indonesia, misalnya 20, ada yang orang Islam? Tidak ada. Jadi umat Islam itu sangat minoritas di Indonesia. Nah kita terseret oleh cara berpikir kuantitatif seolah-olah umat Islam itu mayoritas di Indonesia. Karena berpikirnya jumlah, bukan berpikir kemampuan dan fungsi. Padahal orang modern mengatakan yang penting itu fungsi. Tapi pada saat yang sama kita ditipu seolah-olah kita ini mayoritas, padahal kita sangat minoritas. Kalah wacana, kalah segala macam. Makanya tadi kiainya Pak Muzamil tadi yang dari barat tadi mengatakan ngopo nek ora perang wae kono kabeh polisi wae kono terus ndak saya omongkan carane piye. Terus disebut caranya begini, begini, begini, begini, perang di malam hari tadi itu. Harbul Lailah tadi itu. Oke, teman sekalian, jadi dari Pak Muzamil kita ambil tiga hal. Yang pertama adalah, apa tadi? Yang pertama tadi adalah kuantitatif, kualitatif. Demokrasi itu kuantitatif, sementara model yang sebelumnya dan yang akan datang justru kualitatif. Apa namanya, meskipun yang kualitatif bisa dimanipulasi seperti Mutamar NU di Jombang, kan begitu. Terus yang nomor dua, Rasulullah di Quran hadis tidak memfokuskan diri pada anjuran bagi siapapun untuk menjadi pemimpin, tetapi memberi pembelajaran kepada umat agar mengerti dan memiliki kemampuan untuk memilih pemimpin. Nah yang nomor tiga itu tadi, asal ada orang yang sinisian wahyu, yang membuat orang itu merasa dekat dengan dia. Saya ini mas, begitu banyak kasus naga-naga ngunuhi. Yo. Dan pintu-pintunya sebenarnya tetap saya jaga supaya anytime saya bisa masuk. Gitu ya. Supaya bisa nanting di dalam. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke situ. Terjadi di Indonesia. Yang ada adalah ketidakadilan yang terus menerus yang membuat orang keluar identitas aslinya. Ngerti gak? Ini loh mas, ini contohnya wis. Kue ning alun-alun apa sekatenan dusekan jur kue tiba didak-idak wong rantek-entek. Kira-kira pertama kue lak ngomong Masya Allah, loro, Masya Allah. Suwe-suwe ngomong piye? Cok, tancok, loro cok. Begitu Anda teraniaya dan tidak bisa berbuat apa-apa di dalam keteraniayaan itu dalam waktu yang lama, maka keluarlah identitasmu, betul enggak? Keluarlah aslimu, betul enggak? Gitu loh. Maka kamu jebul sing diidak-idak mong cah Jawa Timur mergo ngomongi tancok. Padahal ada urusan enggak dengan Jawa Timur? Urusannya adalah diinjak. Jadi yang terjadi di Jakarta ini bukan soal Kristen, Islam, Bhinneka Tunggal Ika lawan kaum intoleransi. Bukan itu soalnya. Ada ketidakadilan, ada perampokan terencana, ada penggerusan, penggerogotan terhadap kedaulatan NKRI dari harta bendanya sampai martabatnya sampai kedaulatannya. Penggerogotan termasuk Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen begitu banyak. Sehingga melahirkan 169 peraturan pemerintah yang bertentangan dengan hakikat kemerdekaan kita dulu. Jadi masalahnya bukan Cina, bukan Jawa, bukan Arab, bukan Barat, bukan Betawi. Masalahnya adalah ada penganiayaan, ada ketidakadilan. Gitu ya. Dan saya itu sama selalu ditolong Tuhan. Begitu sudah mulai banyak orang ada salah faham sehingga kemudian dia anti-Cina. Aku tekan Cina oke. Nang warung ngono terus teko sak rombongan iki Cina-Cina kae Cina tenan kae. Terus Cak Nun masyaallah. Ya ora masyaallah ning ya. Aku diri Cak kami sekeluarga ini Kristen Cak, tapi jamaah maknya lho Cak. Ngono kuwi. Ya. Diulang-ulang Cak, kami ini Kristen Cak, tapi kami selalu nonton ya YouTube ya, ADTV, TV9. Kami jamaah maknya Cak, tapi Kristen enggak apa-apa ya Cak ya ngono kuwi. Bingung aku. Jadi Gusti Allah anggar aku arep bisa terseret benci kambing, aku mesti dikepung wedhus. Gitu loh. Jadi saya merasa ditolong oleh Allah. Selalu dijaga oleh para malaikat. Dan Anda itu di belakangmu, di sampingmu, di depanmu, di atasmu, di sekitarmu itu ada malaikat yang mengawalmu. Dan selalu sapalah mereka. Anggar kelingan sedina waiku mengatakan, mengucapkan assalamualaikum ya malaikatillah. Ucapkan supaya dia terharu sama Anda. Di misalnya kue harus ditangkap polisi ditutupi ini loh ya, karena pas operasi kalau gitu. Jadi kue bisa lewat orang ketok karo polisi ini kalau gitu. Polisi ini disibukkan opo kan jadi kue lewat set ngono kue. Utawa harus ditagih utang debt collector, kue lewat jadi orang ketok gitu kan. Sapi turutin lah, pokoknya macam-macam lah. Nek kue aktivasi malaikat insya Allah banyak ditolong. Ini aja dieksploitasi gitu. Loh, Ini bukan klenik, ini bukan khurafat teman-teman sekalian. Itu Allah yang mengatakan, Rasulullah yang mengatakan bahwa kalian memang dikawal di Quran itu. Dan bagi manusia ada malaikat di depan dan di belakangnya yang mengawal. Mereka kan begitu. Mulanya kok jauh wani-wani sing piye-piye kan gitu. Oke, tiga poin ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Jadi kuncinya tidak usah bayangin saya atau siapapun. Tapi Anda mendidik diri Anda, pikiran dan hati Anda untuk merasakan dan mengetahui kira-kira pemimpin yang bisa mengatasi itu yang bagaimana. Gitu. Sebab kalau pemimpinnya seperti itu mas, makanya dulu saya pernah kasih teori pawang dulu mas. Jadi kalau ada harimau yang ganas, atau ada kuda yang biasanya masih liar, ditaklukkan kan, supaya dia jinak. Itu kan ada tiga teknik. Kalau harimau itu sangat, apa jenenge? Ganas ya, ganas ya. Buas, sangat buas. Itu bisa tiga macam. Satu, kita lawan dia seperti maskarebet. Tanding dia. Termasuk lawan harimau, maskarebet, tanding. Sampai di suwek, cangkeme, apa, boyo kuwi. Itu Joko Tingkir. Itu teori pertama. Teori kedua, Anda pakai ilmu pengetahuan. Anda bawa lasso, Anda bawa makanan, dirayu, ya dideketin, lari, deketin, lari. Pokoknya dirayu yang dia senang, sehingga dia, begitu dia masuk ke perangkap kita, dia, kita bisa mengikat dia. Itu teori kedua. Kalau pakai teori pertama, Anda kalah melawan kedzaliman di Indonesia. Teori kedua, Anda juga kalah teknik, dan kalah pengalaman, kalah jam terbang, dan kalah perangkat. Tidak punya mesiu, dan tidak punya pasukan yang cetoh. Jadi teori pertama, kedua kalah. Yang bisa cuma teori ketiga, yaitu seseorang yang memang punya aura dan wibawa terhadap macan itu. Pokoknya macan kui, garango kaya ngopo, nek ono wong kui langsung meneng. Wis langsung jinak deh. Selama ada dia, jinak. Gitu. Kelingan langsung jinak. Gitu. Nah, kalau fenomena ini tidak terjadi di Indonesia, aku kurang ngerti caranya piye. Artinya ada pemimpin yang membuat orang merasa tenang dan tidak perlu jadi ganas. Orang yang ganas karena orang yang terancam. Orang yang teriak karena orang yang terinjak. Tidak ada orang radikal. Salah satu yang orang-orang Islam yang memilih Ahok kan karena khawatir nanti kalau milih bukan Ahok, nanti akan muncul dan bangkit Islam radikal. Radikal apa nih? Radikal itu hanya terjadi pada orang yang tidak punya jalan lain kecuali berteriak dan ngamuk, kan gitu. Masa meneng-meneng ngamuk? Masa ada aliran ngamuk? Lah ya ora ono. Ngamuk itu akibat dari sebab. Lah sebabnya adalah penganiayaan, penindasan, atau pertanyaan yang tidak bisa dia jawab dalam waktu yang lama. Maka dia berteriak, maka dia mengamuk. Jadi tidak ada Islam radikal. Yang ada adalah Islam yang teraniaya dan tidak bisa menjawab keteraniayaan itu kecuali dia berbuat garang dan radikal. Demikian juga fundamentalis. Fundamentalis ya haruslah, masa hidup tidak fundamental. Berpijak aja fundament di bumi kok. Masa kawin tidak fundamental. Masa di aku nikahi kamu, anu ya. Ya tapi nanti kita tawar-menawar deh. Gitu. So, ada suami istri yang teknis. Yang saling mencari pasangan. Ada suami istri ngono kuwi. Kuwi ya menarik kuwi. Dadi sing lanang kuwi mau bengi karo sapa, Dik? Wah, anu mas aku entuk wah. Arab tur maniak, Mas. Mudar aku, Mas. Itu saling cerita di antara mereka. Lah itu kan tidak fundamentalis namanya. Ya kan harus fundamentalis, Mbak. Kawin ya harus fundamentalis. Iya. Kalau iya bukan tidak. Kalau iya tidak boleh tidak. Kalau tidak boleh iya. Kan begitu. Itu namanya fundamentalis. Jadi teman-teman sekalian oke. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bersama. Tidak ada sara kok di Indonesia. Tidak ada sara. Apalagi di rakyat kecil kayak sampean sama saya. Tidak ada atau tidak ada masalah selama ini. Kecuali mereka menghina. Kepenghinaan bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan membacakan sebuah puisi. Judulnya adalah Negeri Daripada. Daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada. Hei, tenang lah. Dulu pernah ada kisah tentang daripada. Daripada, daripada, dan daripada. Setelah itu, daripada datang, daripada pergi, datang lagi, tapi daripada itu tak mau kembali dan tak mau pergi. Iya, iya. Ngel, iya, iya. Tapi daripada. Ini kisah negeri daripada. Pilih tak enak daripada zamanku biyen to. Biyen teto saiki daripada ora teto. Biyen pancet ana sing ngapusi daripada ora ngapusi. Tapi ngapusi yo ngapusi ning mbok daripada aja banget-banget ning ngapusi. Sekarang ini, daripada hutang, lebih baik hutang banget. Daripada dijajah, lebih baik dijajah banget. Daripada diblokoto, lebih baik diblokoto banget. Ini sak banget. Karena tanya tak merokap, malik sak banget. Daripada takut, lebih baik menakut-nakuti. Yang mau daripada ditakuti, daripada diintimidasi, lebih baik daripada intimidasi dengan kriminalisasi, dan daripada diskriminasi, lebih baik daripada diskriminasi jisan, diskriminasi atas mayoritas. Sekarang ada itu. Saya merasa. Sekarang ini, daripada dituduh negara milik keluarga, lebih baik daripada memang milik keluarga banget. Tenang toh, hey, keluarga banget toh. Keluarga kecil daripada keluarga agak besar, namanya partai. Dari keluarga sangat besar, sesama ideologi yang condong, iso condong ke kiri, iso ke kanan, iso condong ambruk. Daripada lebih baik, daripada jangan, daripada temburu zaman, dan daripada dendam jadi budun, lebih baik dendam itu tidak jadi budun. Udun kan loro. Tambahnya berambang samari. Ini rasanya pedes banget. Tambah lombok. Allah ya. Jadi, wujudkan daripada dendam itu menjadi politik daripada balas dendam. Maka langit pun rojah-rajeh, langit melengger oleh langkah daripada blunder demi blunder yang tampak nyata. Karena blundernya, karena semata-mata blunder dibuat untuk blunder itu sendiri. Dong lagi nih kita ya. Blunder ini namanya trigger nih cerita Anon. Trigger ini apa? Trigger ini yang halo, nah, matan. Daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, daripada, pasti. Daripada tidak dianum lebih baik di kota ini. Jangan disangka rakyat daripada merem. Ada harus cermat dan membengkakkan otaknya biar bisa nangkep ini. Membengkakkan fungsi otak itu karena orang radong tenan. Aku bisa radong. Okay. Jangan disangka rakyat daripada merem. Yang terjadi rakyat daripada merem melek. Dan daripada banyak meleknya. Mereka daripada tertawa. Dan saking lucunya mengundang perut laparnya daripada mules. Daripada rakyat takjub melihat daripada korupsi di angkasa. Jadi daripada ini jelangi kabeh malah tetol. Ini tak naik namanya barakada kata daripada ini ben mikir. Iki puisi ditambah dengan barikade atau pikiran. Jadi Anda harus menerobos barikade itu baru dong. Daripada rakyat takjub melihat daripada korupsi di angkasa dan diberikan dari rayan oleh para kelelawar. Kelelawar sayapnya hitam, keluarnya di waktu malam, pagi-pagi mereka pulang. Kelelawar sayapnya hitam, kelelawar, kelelawar. Hai, senengnya? Jadi kos setengah plus lagi. Aku cara minggu ya, kos lagi minggu. Geranu tak tengok, sore-sore kan lagu ini, aku nyetel, anu wah langsung malu nyanyi aku bian. Karena kosplus adalah lagu rakyat pada zaman saya masih kecil itu, kosplusan itu. Gitu. Oke, pengantin lagu, apa kosplusan. Ini yang sebagian. Ayo. Nusantara, ini yang sebagian. Tapi terusnya tak bisa. Iya. Andekan kau datang, mana kan, atau tak sedih hari Minggu, atau hari Senin tak sedih, santai. Hari Minggu tak sedih. Keluar sayapnya hitam, keluarnya di waktu malam. Nah, ini anak-anak tafsir. Sudah hitam, keluarnya malam lagi. Tapi rakyat siap menembak dan memanah kelelawar dengan panah daripada hitam juga. Daripada hitam lebih baik legam sekalian. Jadi, simpah dengan saat Tuhan menjebol dinding bendungan ketidakadilan. Jadi, nanti harus usaha kejadian itu tinggi sekali, rakyat akan menyebel dengan anak panah yang hitam karena dia melihat kelelawar yang selalu pulang pagi. Nah, ini ada kelelawar tadi. Ya memang padahal ini kelelawar. Daripada lebih baik daripada lebih baik daripada lebih baik mana? Daripada pilkada atau pilkadal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, ini teman-teman Ki Kanjeng, karena Pak Nevi sudah pulang, jadi rencana untuk Il Albiya Syakul Yamil gagal karena Pak Nevi harus pulang. Jadi sekarang kita bawakan Gondili Suai. Masih Selami yang kerja keras karena tidak mungkin Doni menyanyikan ini. Yo teman-teman, bismillah. Is, monggo Pak Selami sama Mas Imam. Onnilli shuaiya Thank you. Bismillah. Teman-teman sekalian, anak-anakku semua, saya tahu pasti Anda sering mengalami kesulitan, sering mengalami kejadian atau keadaan yang memberatkan hati Anda, pikiran Anda, dan hidup Anda. Oleh karena itu, kita lakukan dua hal. Yang pertama, jangan fokus, memfokuskan hidup Anda ini kepada apa yang Anda inginkan. Fokuskan pada niteni dan menyongsong apa kehendak Allah atas kita. Tiap hari yang Anda cari adalah, oh ini toh Allah karepe, oh Allah njaluk ngene iki, oh Allah nontok ngene iki. Maka Anda akan mendapatkan tanggung jawab Allah luar biasa. Karena kalau Anda berkehendak sendiri dan kemudian Anda menempuh kehendak Anda itu, maka yang paling bertanggung jawab terhadap perjuangan Anda adalah diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda berpihak pada kehendak Allah atas diri Anda, sementara Anda tetap berjuang, maka Anda akan mengalami betapa Allah bertanggung jawab terhadap apa yang Dia kehendaki terhadap Anda. Jadi, jangan sampai Allah berposisi tidak bertanggung jawab terhadap pengalaman hidup Anda. Mbuh dagang, mbuh dadi pegawai, mbuh dadi karyawan, mbuh dadi apa wae, Allah bertanggung jawab. Maka letakkan Allah sebagai pihak utama yang berkehendak dalam hidup Anda. Dan yakinilah kalau Anda ngojek, itu berarti Allah menghendaki Anda ngojek. Segala yang baik, segala yang halal, berarti itu kehendak Allah. Kalau Anda meyakini itu, maka Anda punya sahabat karib yang namanya Allah. Itu ya. Itu yang disebut wali ya. Di surat Al-Maidah 51 itu sahabat karib. Anda kan tidak punya teman benar-benar, yang ada adalah Allah menjadi sahabat karibmu dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang nomor dua, selalu temukan dirimu di dalam Al-Insyirah yang selalu saya ajak Anda untuk membacanya. Kapan-kapan, di waca meneh. Kalau Allah mengatakan alam nasroh laka sodrok, lak wis tak padang, lak wis tak jembarke dadamu, lak wis lega tuh hatimu saiki. Kan Anda pasti mengalami itu. Sulit kayak apapun, pasti ada momentum di mana Anda dibikin lega. Meskipun belum seluruhnya. Tapi alam nasroh laka sodrok. Wawadokna angka wizrok. Setelah Anda menanggung beban seberat apapun, insya Allah akan lebih ringan kok habis itu. Karena bukan, mungkin karena bebannya berkurang, mungkin karena Anda menjadi lebih kuat. Kan gitu. Alladzi anqadha dhahrak. Kemudian Anda lihat bahwa Anda itu ditingkatkan derajatnya oleh Allah tiap hari. Anda kesini insya Allah meningkat derajatnya, Anda berlipat-lipat. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kemudian kalau Anda percaya dan menikmati pernyataan Allah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka insya Allah karena Allah menikmati kepercayaanmu kepada pernyataannya itu, maka Allah akan membuktikan fakta kepadamu betapa kemudahan itu muncul di tengah kesulitanmu. Maka teruskan fa idza faraghta fansab, terus kelemu nyebut gawe, terus mulai berjuang, terus kelemu iguh dan seterusnya. Tetapi tetap di dalam hati kita berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillah, kita baca itu bareng-bareng, kemudian Pak Muzamil akan memimpin doa. Mudah-mudahan sebulan ke depan kita tidak perlu menunggu sebulan ke depan untuk ketemu. Mudah-mudahan ada jadwal ke Kanjeng segera di sekitar sini. Yang jelas ada tapi agak jauh-jauh. Ya, di Jakarta, ada Surabaya, dan seterusnya. Mudah-mudahan ada di sekitar sini. Saya tidak tahu. Nanti Anda lihat di biasanya lah. Kita akan memandu juga itu penduduk yang akan, yang tempatnya dijadikan bandara, yang akan datang itu kita dimintai tolong oleh penduduk di sana untuk mengawal transformasi mereka dari masyarakat agraris menuju masyarakat industrial itu. Jadi kita nanti acara entah tanggal berapa saya tidak tahu di mana itu. Daerah Temon, Kulon Progo itu yang akan jadi. Padahal bandara itu nanti akan menyusahkan saya juga. Tuh banget ngomongin bandara. Tapi sesusah apapun kalau itu kebaikan saya tempuh. Jadi saya tetap mau ngancani wong-wong desa kono kae. Insyaallah kita akan acara di sana. Selebihnya tolong dilihat jadwal. Jadi enggak perlu sebulan yang akan datang kita ketemu insyaallah, karena kita selalu berada dalam kerinduan dan kemesraan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Mari kita berdoa dengan khusyuk kepada Allah SWT. Dan saya minta teman-teman menirukan apa yang saya katakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan nama Allah, Allahu Akbar, aku ucapkan atas agamaku, atas diriku, atas sahabatku, atas anak-anakku, atas harta mereka, atas apa yang mereka miliki, beribu-ribu. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah, dari Allah, menuju kepada Allah, bergantung kepada Allah. Dengan nama Allah, Allahu Akbar, aku ucapkan atas agamaku, atas diriku, atas sahabat-sahabatku, atas anak-anakku, atas harta mereka, dan atas semua yang diberikan Allah kepadaku, beribu-ribu. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah, pemelihara tujuh langit, pemelihara tujuh bumi, pemelihara sadid. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa nasirul Fatihah.